بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله lanjutkan pembahasan pada درس ثامن pelajaran yang ke-9 ke-8 yakni tentang tasrif atau perubahan bentuk ya pada fi'il madhi ketika disandarkan pada dhamir yang mana ya dhamir tersebut ini menjadi fa'il dari fi'il madhi tersebut. Kemarin sudah disampaikan dalam tabel ya, sebagai ringkasan ya, rangkuman dari pelajaran yang sebelumnya. Nah, kemudian dari bentuk-bentuk fi'il madhi tersebut yang sudah disebutkan sebelumnya pada tabel dan yang lainnya, di sini akan dijelaskan ya, secara lebih rinci bentuk fi'il madhi tersebut ya, pada tamrin yang berikutnya, yang ketiga. Ta'ammal ma yali, perhatikan kata-kata atau kalimat-kalimat berikut ini. Perhatikan hal-hal berikut ini ya, yakni bentuk atau perubahan bentuk pada fi'il madhi, tasrif fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir yang menjadi fa'il dari fi'il tersebut. Nah, di sini dijelaskan masing-masingnya ya, mana fi'ilnya dan mana pula fa'il yang berupa dhamir tersebut. Yang pertama, sebagai dasar atau asal dari kata ini, dari fi'il ini, dicontohkan di sini pada fi'il zahaba. Dan tentunya sekali lagi ini nanti bisa diterapkan, dikiaskan pada fi'il-fi'il yang lain ya, pada misalnya kharaja, dakhala ya, dan yang lainnya, semua fi'il ya, semua fi'il madhi. Baik, ini sebagai contoh ya. Nah, zahaba pada kata pada fi'il zahaba. Nah, di sini dijelaskan zahaba disebutkan sampingnya, zahaba ini sama dengan fi'lun ya. Zahaba, jadi lafaz zahaba ini adalah fi'ilnya, lafaz fi'ilnya. Ini zahaba. Kemudian fi'il ini zahaba ini kemudian bersambung atau disertai dalam hal ini ya, disertai dengan dhamirun mustatirun. Pada zahaba dia disertai, ditambah di sini maksudnya disertai, di apa, diikuti ya, dengan dhamir mustatirun, dhamir mustatir ya. Yang mana dhamir mustatir kalau dalam penulisannya sama dengan fa'ilun. Jadi dhamir mustatir itu sebagai fa'il, sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Jadi ini secara penjelasan secara rinci demikian ya, dijelaskan masing-masingnya. Yang menjadi fi'il atau yang merupakan fi'il ini hanya pada lafaz zahaba. Kemudian bagaimana diketahui ya, untuk membentuk suatu jumlah, membentuk suatu kalimat, maka fi'il harus disertai dengan fa'il. Ada fi'il pasti ada fa'ilnya. Nah, yang menjadi fa'il pada kata, pada kalimat zahaba ini berupa dhamir mustatir. Ya. Nah, dhamir mustatir pada zahaba di sini yang dimaksud dengan dhamir mustatir adalah dhamir yang adanya itu hanya dalam makna, dalam pemahaman, dalam ingatan. Ini yang dimaksud dengan dhamir mustatir. Jadi makna mustatir itu tersirat. Mustatir, tersirat, tersembunyi. Tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya, tidak ada lafadznya, tidak ada penulisannya. tetapi ada dalam pemahaman, ada dalam makna, ada dalam ingatan. Ini maksud dari dhamir mustatir. Sehingga di situ nampak lafaznya dhahaba yang nampak secara zahir yang bisa dilihat atau yang bisa tertulis, yang bisa diucapkan, ya hanya fi'il dhahaba saja. Ya, lafaz dhahaba. Adapun yang menjadi fa'il atau dhamirnya tidak ada. Ya, huruf fa ini huruf bagian dari fi'il tersebut, ya. Ini bukan dhamir. Ini bagian dari fi'il dhahaba, ini semua adalah lafaz fi'ilnya. Lalu fa'ilnya mana? Di sini. Berupa dhamir, ya, mustatir. Ya, dhamir mustatir. Maksudnya apa? Pada lafaz dhahaba ini terkandung makna, ya, dari sisi makna dulu ya, terkandung makna dia pergi. Jadi sudah merupakan satu jumlah, sudah merupakan satu kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il yang bermakna dia pergi. Atau kalau dalam bahasa Arab ya, dhamir mustatir itu takdirnya maknanya adalah huwa. Ya, jadi dhamir mustatir takdirnya atau maknanya, makna yang tersirat pada dhamir mustatir itu adalah huwa. Ya, jadi untuk ghaib, mudzakkar, mufrad. Sehingga makna dari dhahaba adalah dhahaba huwa. Secara makna ya, secara makna dhahaba huwa. Hanya saja huwa di situ itu tidak ada wujudnya, ya, tidak ada lafadznya, tidak ada penulisannya, tidak ada bentuknya. Adanya hanya dalam pemahaman, dalam makna. Sehingga cukup dalam penulisan, dalam yang nampak secara zahir hanya lafaz dhahaba. Tetapi ini sudah bermakna dhahaba huwa. Dia pergi. Ini. Jadi bukan dalam satu kalimat ya, untuk menerjemahkan atau memaknai dhahaba itu tidak sekedar pergi. Tetapi bermakna apa? Dia pergi. Ini. Ini kalau sudah menjadi satu kalimat, satu jumlah. Ya, bukan sekedar satu kata, tapi satu kalimat, satu jumlah. Itu ya. Dia pergi seperti itu. Ini. Jadi fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Takdirnya maknanya adalah huwa. Kemudian pada kata berikutnya, pada lafaz berikutnya, zahabu. Ya, dijelaskan di sini, zahabu diuraikan, yakni zahaba ini sebagai fi'il seperti di atasnya, seperti sebelumnya. Jadi fi'il ini pada lafaz zahaba dengan huruf-hurufnya itu zal, ha dan ba, huruf pokok, huruf asli dari fi'il tersebut. Kemudian wawu yang bersama dengan zahabu yang di akhir ini adalah fa'il. Wawu dhammah ya, fa'ilun disebutkan di sini sebagai fa'ilun, ya, sebagai fa'il. Jadi wawu ini dhamir, dhamir wawu ini menjadi fa'il atau sebagai fa'il dari fi'il zahaba tersebut. Adapun secara makna pada sudah dijelaskan ya, wawu ini untuk siapa? Untuk ghaib, mudzakkar, jamak. Ya, mereka pergi, mereka para lelaki pergi. Ini. Mungkin sebagai tambahan faedah di sini dituliskan dengan tanda sama dengan kemudian tambah ya, dhahaba sama dengan fi'il ditambah wawu yang sukun sama dengan fa'il. Ya, kalau agak membingungkan ya penulisan semacam ini, mungkin bisa diubah jadi dhahaba ditulis terlebih dahulu ya. Nah, kemudian garis bawah ya, dhahaba di garis bawah. Kemudian bawahnya itu ditulis fi'il. Fi'lun. Jadi di bawah lafaz dhahaba ditulis fi'il, fi'lun. Kemudian baru sesudah itu, sesudah dhahaba tadi ditambah. Jadi tanda tambah di sampingnya dhahaba, sebelah kirinya, sesudah dari dhahaba. Ditambah dengan wawu yang sukun tadi. Baru kemudian di bawah wawu yang sukun ditulis fa'il. Wawu sukun di garis bawah dulu, untuk di bawahnya ditulis fa'ilun, sebagai fa'il. Ya, jadi penulisannya penjelasannya fi'il dan fa'il itu di bawah dhahaba dan di bawah wawu. Ya, mungkin dengan begitu lebih mudah untuk dibaca atau dipahami. Karena kalau di sini sama dengan tambah sama dengan, ya, jadi jangan dianggap sama dengan matematika, ya, tambah-tambahan seperti itu tidak. Ini maksudnya seperti ini. Jadi dhahaba itu adalah fi'il. Kemudian fi'il dhahaba ini bersambung dengan wawu. Dan wawu ini adalah sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Ini. Dan wawu itu dhamir, dhamir wawu. Ini. Kemudian yang berikutnya dhahabat. Dhahaba kemudian bersambung dengan ta' yang sukun. Diuraikan penjelasannya. Dhahaba fi'ilun, ya, seperti yang lainnya. Dhahaba ini fi'ilnya. Kemudian ta' yang sukun. Ya. Sekali lagi, kalau lebih jelas, ditulis dengan atas bawah tadi ya. Jadi dhahaba, kemudian di bawahnya ditulis fi'il. Kemudian baru tambah, di sampingnya ditambah. Artinya tambah itu bersambung atau disertai. Ya. Bersambung atau disertai dengan ta' yang sukun. Apa ta' sukun di sini? Ya, ditulis di bawahnya tak sukun alamat ta'nitsi, alamah ta'nits, tanda untuk ta'nits, ya, ini tak yang sukun ini adalah tanda untuk mu'annas, ya, jadi tak yang sukun pada akhir fi'il madhi ini alamat ta'nits, tanda untuk ta'nits, untuk mu'annas, sehingga sering disebut dengan tak ta'nits karena huruf tak yang sukun ini digunakan sebagai alamah ta'nits, tanda untuk ta'nits, untuk mu'annas. Jadi bukan dhamir. Bukan dhamir dan juga bukan fa'il. Ya. Tak ta'nits yang sukun ini bukan dhamir dan juga bukan fa'il dari fi'il tersebut. Tetapi apa? Sekedar penanda untuk ta'nits, untuk mu'annas. Ini. Kemudian lalu fa'ilnya mana? Yaitu dijelaskan sesudahnya dhamirun mustatirun. Ya, dhamir mustatir, dhamir yang tersirat, tidak ada wujudnya, tapi ada dalam makna dan pemahaman ini sebagai fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Ya, dan karena tadi mu'annas, ta'nits, maka dhamir mustatir di sini takdirnya adalah hiya. Maknanya adalah hiya. Tapi itu tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya. Tidak boleh dikatakan zahabat hiya. Atau yang tadi zahabah huwa. Tidak demikian. Karena huwa atau hiya itu secara takdiri. Secara makna, secara tersirat. Tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya, tidak ada penulisan. Tetapi ada dalam makna. Kalau yang muzakkar tadi zahabah dia, seorang laki-laki pergi. Kemudian di sini ada ta'nits. Maka untuk mu'annas, untuk perempuan, maka maknanya apa? Zahabat, ini bermakna dia, seorang perempuan, pergi. Ini. Ya. Dia ditulis dengan atas ke atas bawah, supaya lebih jelas ya. Jadi sama dengan digantung di bawahnya. Zahabat, di bawahnya ditulis fi'al. Kemudian tak sukun, di bawahnya ditulis alam atau ta'nif. Kemudian wamir mustatir, di bawahnya ditulis sebagai fa'il. Ini. Berikutnya zahabna, dijelaskan uraikan di sini zahaba fi'lun fi'al kemudian bersambung dengan dhamir nun, nun yang di fathah atau dhamir nun ini sebagai fa'il. Jadi nun yang di fathah ini dhamir sebagai fa'il dari fi'al tersebut. Secara makna kemarin sudah dijelaskan nun untuk jamak mu'annas, ya, gha'ib. Zahabna, mereka para perempuan pergi. Ya, ini dhamir nun. Yang berikutnya atau nanti kita lanjutkan ya pada telat. Wallahu a'lam. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan sebelumnya. Ya. Sekarang pada lafaz zahabta, pada kalimat ini jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Zahabta, ya, maknanya engkau seorang lelaki pergi, ya, engkau pergi. Diuraikan di sini pada kalimat ini, zahaba fi'lun, ya, sebagai fi'ilnya. Kemudian ta yang di fathah, bomir ta yang berharakat fathah, yakni fa'ilun sebagai fa'il. Ya, ta yang di fathah kemarin untuk siapa? Mukhatab, mudzakkar, mufrad, ya, atau anta, semakna dengan anta, ini sebagai fa'ilnya. Ya, zahabta. Ya. Berikutnya, zahabtum, ya, zahaba fi'lan sebagai fi'al, kemudian ta, ya, perhatikan di sini, ta fa'ilan sebagai fa'il. Jadi yang menjadi fa'il ini hanya dhamir ta pada zahabtum, ta-nya saja, bukan tum. Artinya apa? Mimnya tidak ikut. Yang dijelaskan di sini, yang diuraikan, yang menjadi fa'il, yang sebagai fa'il adalah ta, hanya ta-nya saja. Tidak dikatakan tum sebagai fa'il, tidak, tetapi hanya ta-nya saja. Ya, yakni dhamir ta. Sama dengan yang zahabta, dhamirnya adalah dhamir ta. Ya, untuk mukhatab. Bedanya apa? Kalau yang mukhatab, mufrad tadi, ta itu di fathah. Adapun pada zahabtum, ini digunakan untuk jamak, maka sesudah dhamir ta ditambahkan mim yang sukun. Apa mim sukun di sini? Dijelaskan mim sukun sama dengan, yakni maknanya alamatul jam'i. Mim sukun ini sebagai tanda jamak. Ya, jadi mim sukun itu bukan, atau dia tidak termasuk fa'il, tidak termasuk dhamir, bukan bagian dari dhamir, bukan. Jadi dhamirnya yang menjadi fa'il itu hanya ta'nya saja. Kemudian mim sukun alamatul jam'i sebagai tanda jamak. Beda, ya, bedakan. Pisahkan, uraikan semacam ini. Ya, ini zahabtum. Ya, mim itu alamatul jam'i, bukan bagian dari dhamir dan juga bukan sebagai fa'il. Berikutnya, zahabti, tak yang dikasrah, ya. Secara makna kemarin, tak yang dikasrah untuk mukhatab mu'annas, ya, mu'annas yang perempuan, kemudian mufrad. Kemudian uraiannya di sini, zahaba fi'lan sebagai fi'al, kemudian bersambung dengan tak yang dikasrah, fa'ilun, tak ini sebagai fa'il. Ya. Yang berikutnya, zahabtunna, zahaba fi'lan sebagai fi'alnya, kemudian ta'nya fa'ilun sebagai fa'il. Ya, jadi yang menjadi fa'il adalah dhamir ta', ya, hanya ta'nya. Lalu nunnya apa? Nun yang tasydid pada zahabtunna alamatul jam'i, sebagai tanda untuk jamak. Nun yang tasydid ini tidak termasuk dhamir, ya, bukan sebagai fa'il. Nun ini fungsinya, faedahnya alamatul jam'i, tanda untuk jamak, yakni jamak mu'annas. Kalau mim yang sukun yang tadi, zahabtum, mim sukun itu untuk jamak yang mudzakkar atau jamak secara umum. Adapun nun tasydid ini alamatul jam'i, yaitu jam'ak jam'il mu'annas, yaitu sebagai tanda untuk jamak mu'annas. Ini. Adapun yang menjadi fa'il itu hanya dhamir ta, itu saja. Ini. Yang berikutnya, zahabtu, ta-nya dhammah. Ya, secara makna kemarin untuk mutakallim, mufrad, ya, baik muzakkar maupun mu'annas. Ya, ta yang dhammah, zahabtu. Ya. Kemudian uraiannya, zahaba fi'lun, kemudian ta yang dhammah atau dhamir ta, fa'ilun sebagai fa'il. Ini. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, zahabna, zahaba fi'lun bersambung dengan dhamirna, yakni sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Ini. Nah. sebagai tambahan tadi yang perlu diperhatikan pada dhamir ta. Jadi ada beberapa kegunaan atau beberapa fungsi dhamir ta. Tentunya sesuai dengan siyakul kalam, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan qarinahnya, ataupun sesuai dengan harakat pada ta tersebut. Perhatikan ya, pada fi'il madhi. Kalau ta-nya di fathah, dhahabta, okay, kembalikan ke makna yang dijelaskan kemarin pada tabel ya. Dhahabta ya, untuk anta. Kalau dhahabti dengan kasrah untuk anti. Ya. Kalau dhahabtu, ta-nya dengan dhammah, berarti untuk ana, untuk mutakallim. Ya. Kalau bersambung, kalau ta-nya kemudian bersambung dengan mim yang jam, mim yang sukun, maka dia untuk jamak, jamak muzakkar. Kalau ta itu bersambung dengan nun yang tasydid, maka dia untuk jamak muannas. Ya. Jadi dhamirnya sama, yaitu dhamir ta, dan fungsinya juga sama sebagai fa'il, hanya saja perbedaan harokat ataupun ada tambahan sesudahnya itu yang membedakan dari sisi makna, dari sisi kegunaannya untuk siapa. Ya. Dan juga sebagai tambahan yang tasniyah atau yang untuk musanna, karena kemarin disampaikan yang tasniyah musanna ya. Untuk yang ghaib ya, kalimatnya atau lafadznya adalah zahaba. Jadi pada zahaba kemudian bersambung dengan alif ya, sehingga dibaca panjang zahaba ya. Ini untuk yang muzakkar. Adapun yang muannas zahabata. Jadi ada tak taknisnya, kemudian sesudah tak taknis bersambung dengan alif. Zahabata. Ya, untuk yang ghaib dulu. Untuk yang ghaib, yang muzakkar. Zahaba, huma, zahaba. Mereka berdua laki-laki pergi. Kemudian yang muannas, huma, zahabata. Mereka berdua perempuan pergi. Ya, perbedaan antara muzakkar muannas pada taknya ya. Kalau muzakkar tidak ada tak taknis, kalau muannas ada tak taknis, tak yang sukun pada akhir fi'il madhi. Adapun yang menjadi fa'il ini sama, yakni dhamir alif. Ya, dhamir alif yang ada di akhir pada fi'il tersebut. Zahaba, alif yang akhir. Zahabata, juga alif yang akhir. Ini yang menjadi fa'il. Alif, dhamir alif. Ini untuk yang tasniyah, yang ghaib. Ya. Adapun yang mukhatab, tasniyah atau musanna, yang mukhatab yakni zahab tuma. Lafadznya sama antara muzakkar dengan muannas. Ya, kamu berdua laki-laki, zahabtuma. Kamu berdua perempuan juga sama, zahabtuma. Jadi lafadznya sama. Ya, di sini ini seperti penjelasan yang mukhatab tadi, fi'il madhi untuk yang mukhatab, yakni yang menjadi fa'il adalah dhamir ta. Zahabtuma. Jadi fa'ilnya ini adalah dhamir ta. Hanya ta saja. Dhamirnya hanya ta-nya saja. Kemudian ada penambahan mim dan alif. Ya, ma, zahabtu, ma, ya. Jadi tu, ma. Ada tambahan alif, ada tambahan mim dan alif. Ma di akhir ini. Nah, itu sebagai alamatus tasniyati. Sebagai tanda tasniyah atau tanda mutanna untuk dua orang. Ini dengan alif, dengan mim dan alif untuk yang mukhatab. Ya, zahabtuma. Ini untuk yang mukhatab. Jadi mim alif itu sebagai alamatut tasniyah, tanda tasniyah. Fa'ilnya mana? Dhamir ta. Ya. Berbeda dengan yang ghaib tadi, fa'ilnya dhamir alif. Ya. Yang nampak secara zahir untuk yang tasniyah semua diakhiri alif. Zahaba, zahabata, zahabtuma. Ya. Semua diakhiri alif ya. Tetapi fungsi atau makna alifnya berbeda. Untuk yang ghaib, alif itu dhamir sebagai fa'il. Untuk yang mukhatab, alif disertai mim ya, mim alif itu alamat tasniyah, tanda tasniyah. Bukan dhamir dan tentunya bukan fa'il. Ini tambahan untuk yang tasnya. Jadi ini penjelasan dari tasrif fi'il madhi yang tersusun dari fi'il beserta fa'ilnya yang berupa dhamir. Ya, mencakup dhamir yang mustatir, yang tidak nampak, dhamir yang tersirat, dan juga dhamir yang nampak, ini yang mutasil, yang bersambung, sebagaimana dijelaskan tadi. Ini. Kemudian ada satu tambahan keterangan untuk yang dhamir wawu tadi, zahabu ya, untuk yang wawu, dhamir wawu ya, zahabu, yang menjadi dhamir itu hanya wawu saja ya, wawu yang sukun itu zahabu, itu yang merupakan dhamir yang sebagai fa'il. Adapun dalam penulisan kalau dilihat ya, zahabu sesudah wawu itu ditambahkan alif dalam penulisan, dan ini adanya hanya dalam penulisan. Maksudnya apa? Dalam pengucapan alif itu tidak diucapkan, tidak dilafadzkan. Kenapa? Karena secara kaidah pengucapan ya, alif itu harus terletak sesudah fathah. Alif sebagai tanda bacaan panjang dari fathah sebelumnya. Seperti misalkan tadi zahaba atau zahabtuma, a ya, bunyi fathah kemudian panjang baru sesudahnya alif. Jadi alif sebetulnya fathah dari sisi bunyi ya, dari sisi suara berdemikian. Nah, di sini pada zahabu itu ada alif di akhir padahal sebelumnya wawu sukun. Sehingga dari sisi ucapan ini tidak memungkinkan mengucapkan alif sesudah wawu sukun. Bagaimana mengucapkannya? Ya, jadi ini adanya hanya dalam penulisan alif sesudah wawu fa'il ini. Tidak ada dalam pengucapan, tidak diucapkan. Nanti tidak bisa zahabu. Jadi mengucapkannya ya, mengucapkan hanya sebatas wawu zahabu. Wawunya diucapkan wawu sukun sebelumnya bomah, berarti bomah panjang. Zahabu seperti itu. Alifnya mana? Tidak ada kan bunyi alif? Bagaimana? Bunyi alif tidak ada. Ini adanya dalam penulisan saja, tidak ada dalam pengucapan. Nah, lalu kenapa ditambahkan alif di sini pada zahabu? Alif dituliskan sesudah wawu ini untuk menandakan bahwasanya wawu tersebut adalah dhamir ya, wawu dhamir yang menjadi fa'il dari fi'il tersebut. Ya, sekedar penanda. Ya, fungsinya penambahan alif dalam penulisan ini sekedar penanda bahwasanya wawu tersebut adalah wawu dhamir yang kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Untuk membedakan dengan wawu yang huruf asli dari fi'il itu. Karena ada sebagian fi'il yang huruf asli di akhir fi'il itu huruf wawu. Seperti misalnya yad'u, berdoa, dia berdoa atau berdoa, menyeru, memohon, yad'u. Ini diakhiri wawu fi'il ini, walaupun fi'ilnya mudhari ya, tetapi kesamaannya wawu di akhir. Yad'u diakhiri wawu. Nah, wawu akhir ini apakah wawu fa'il ini, wawu dhamir, wawu jama'ah yang menjadi fa'il? Bukan. Ya, pada yad'u, wawu yang akhir ini adalah huruf asli dari fi'il tersebut. Bukan wawu dhamir, bukan wawu sebagai fa'il. Ini untuk membedakan dengan wawu yang huruf asli dari fi'il dengan wawu dhamir yang menjadi fa'il. Maka pada wawu dhamir atau wawu jama'ah ini ditambahkan alif dalam penulisan seperti ini. Ya, sekedar tambahan faedah tentang hal ini ya. Baik. Dari ini tadi ada yang ditanyakan sebelumnya penjelasan ini? tidak ada, kita lanjutkan. Tamrin yang berikutnya, rabi'an yang keempat, ayyinil fa'ila fi ma yali, tentukan fa'il pada kalimat-kalimat berikut ini. Jadi kalau sudah berbicara fi'il dan fa'il, itu sudah menjadi kalimat, sudah menjadi jumlah, jumlah fi'liyah. Bukan lagi sekedar kata-kata. Ya, bukan, tetapi sudah kalimat, sudah jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena tersusun dari fi'il dan fa'il. Walaupun yang nampak secara zahir hanya satu lafad ya, bersambung, satu lafad yang bersambung seperti itu, tapi ini sudah menjadi satu jumlah, satu kalimat. Satu jumlah mufidah, satu kalimat yang sempurna. Dari tadi misalkan zahaba, zahabu, dan seterusnya, secara makna satu-satu kalimat, dia pergi, mereka pergi, engkau pergi, saya pergi, kalimat-kalimat sempurna. Walaupun masih sederhana, tapi ini sudah sempurna. Ini kalimat ya. Bukan sekedar kata-kata, pergi, seperti itu, bukan. Tapi sudah kalimat, dia pergi. Ini ya, beda ya, perhatikan ini. Ingat di sini ya, lanjutkan. Tamrin yang keempat, ini, tentukan fa'il pada kalimat-kalimat berikut ini. Sesuai dengan penjelasan tadi. Contoh, kharajtu, ya, fa'iluhu, dhamir ta. Ta yang dibomah ya, ini sebagai fa'ilnya. Fa'ilnya. Ya. Kharajtu, saya keluar. Jalasna, kami atau kita keluar. Kami keluar atau kita keluar. Fa'iluhu, fa'ilnya. Bomir na ini. Dan perhatikan juga sekali lagi untuk mengingatkan, untuk melafadzkan bomir atau kata-kata dalam bahasa Arab ya, kalau hanya tersusun dari satu huruf, tersusun hanya dari satu huruf, maka disebutkan dengan nama hurufnya, seperti bomir ta, bomir wawu, bomir alif. Kenapa? Bomir nun. Karena hanya satu huruf. Maka disebut dengan nama hurufnya. Bomir alif. Bomir wawu. Bomir nun. Bomir ta. Nama hurufnya. Bukan bomir ta, bomir ti, bomir tu. Ya, kalau wawu sukun gimana? Bomir u gitu. Ya, ini ya. Jadi sebutkan dengan nama hurufnya. Kalau satu huruf. Tapi kalau sudah dua huruf, seperti bomir na, maka diucapkan dengan lafadznya. Na, panjang ya. Na, nun dan alif. Na, ini. Jadi ini juga harus diingat lagi, diperhatikan. Ini ya. Baik. Gitu. Berikutnya dicoba satu persatu. Kami e. Dengarlah engkau. Engkau mendengar. Engkau mendengar. Fi'il maudhi ya. Bermakna maudhi. Bukan perintah, bukan amr ya. Sami'ti, engkau mendengar. Domirnya tak. Fa'ilnya. Bukan domirnya, fa'ilnya. Fa'ilnya tak. Domir tak. Ya, jadi begitu ya, supaya lebih paham juga. Jadi fa'il itu kedudukan. Kedudukan dalam kalimat itu fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Ya, ada perbuatan, fi'il ya, menunjukkan perbuatan. Ada fa'ilnya, ada yang melakukan perbuatan tersebut. Ini kedudukan, fi'il, fa'il. Adapun lafaz atau kata yang menjadi fa'il, itu bentuknya atau lafaznya berupa dhamir. Beda ya. Jadi bentuk atau jenis kata yang menjadi fa'il, jenis kata, jenis ismnya adalah dhamir. Adapun kedudukannya itu fa'il. Jadi dhamir ini berkedudukan sebagai fa'il. Atau sebaliknya, fa'il dari fi'il tersebut adalah berupa dhamir. Iya. Bisa bedakan kedudukan dalam kalimat dengan keadaan kata itu sendiri. Ya. Jadi untuk tadi misalkan menyebutkannya kharajtu. Fa'ilnya fa'iluhu bomir ta, begitu. Berikutnya. Sarikatuna. Fa'iluhu. Fa'ilnya. Fa'ilnya Nah, tak. Tak. Ya, bomir tak. Atau cukup disebut tak saja boleh. Supaya lebih jelas dengan bomir tak. Ya. Tafadhal, yang penting faham, yang penting jelas. Fa'ilnya adalah tak. Atau fa'ilnya adalah bomir tak. Syarib tunna. Taknya, ini yang menjadi fa'il. Syarib tunna. Nun itu apa? Nun itu. Alamatul jama'i, tanda jama'i. Di kalian para perempuan ya, minum. Berikutnya. Dakhalu fa'il. Fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir wawu. Iya, dhamir wawu. Artinya apa? Mereka? Mereka masuk. Masuk. Ya, mereka para lelaki masuk. Berikutnya. Hafidna fa'iluhu domirna. Domir nun. Nun, oh iya domir ya. Nun. Hanya satu huruf ya, domir nun. Nama hurufnya. Hafidna fa'iluhu domir nun. Ya, domir nun ya. Maknanya mereka perempuan menjaga atau menghafal. Iya, mereka para perempuan menjaga atau menghafal. Menghafal ya. Berikutnya. Sabit na akal tum. Akal tum. Fa'iluhu tum. Bomir tak. Tak. Bomir tak. Mim apa mim sukun? Mim sukun adalah alamatul jama'i. Ya, alamatul jama'i, tanda jama'. Ya. Artinya mereka berakal. Akal tum. Tak berarti mukhatab di sini. Kalian. Kalian. Kalian makan. Makan. Akala makan ya. Akal tum. Kalian makan. Berikutnya. Fataha. Fa'iluhu. Fa'ilnya dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir. Takbiruhu, takbirnya apa? Maknanya apa? Dua. Ya, fataha tidak ada ta'nif, tidak ada tanda mu'anas, berarti dia kembali ke mutakar asalnya, yakni takdirnya, maknanya adalah huwa. Jadi makna dari fataha apa? Artinya? Huwa. Dia, dia membuka. Membuka. Ini sudah satu kalimat. Ya, fataha di sini satu kalimat, bukan satu kata. Ya, beda kan? Di sini sudah menjadi satu kalimat, yang artinya dia membuka. Bukan sekedar satu kata membuka atau buka, tidak, tapi ini sudah satu kalimat, dia membuka. Ya. Berikutnya. Fahim tunna fa'iluhu domirta. Ya. Nun alamatul jama'i. Ya, nun alamatul jama'i. Maknanya? Dan mereka kalian. Kalian memahami. Ya, kalian para perempuan ya, faham, memahami. Berikutnya. Kata fa'ta domir fa'iluhu. Fa'iluhu domir. Domir ta. Ya, fa'iluhu domir ta. Ya, maknanya? Maknanya kalian. Kamu. Kamu membaca. Kataba menulis. Ya, menulis. Kamu, kamu di sini berarti satu orang ya, untuk laki-laki. Laki-laki. Kamu menulis. Ya. Berikutnya. Ghusalat. Ya. Fa'iluhu tak. Bomir. Bomir tak. Tak sukun apa tak sukun? Tak sukun alamatul tak. Ya, berarti dia bukan bomir. Tak sukun itu bukan bomir, bukan fa'il. Tak sukun adalah alamatul ta'ni, tanda ta'ni. Fa'ilnya? Fa'ilnya bomir, bomir mustatir, ya. Fa'ilnya bomir mustatir, tersirat. Takdirnya, maknanya kalian para perempuan. Ya, tak sukun tadi tanda ta'nif, tapi takdirnya maknanya adalah hiya. Ya. Dia seorang hiya perempuan. Ya, jadi makna dari ghasalat dia seorang perempuan mencuci. Ini. Ya, bedakan tak yang sukun ya. Beda, kalau taknya sukun ini bukan dhamir, tapi kalau tak itu berharakat berarti dia dhamir sebagai fa'il. Berikutnya la'ilu fa'iluhu dhamir wawu. Ya. Alif alamatu. Alif tidak usah disebutkan, ya. Cukup fa'ilnya saja. La'ibu artinya mereka bermain. Mereka bermain. Jadi fa'ilnya dhamir wawu. Sudah itu mencukupi. Ya. Berikutnya. Sa'ola. Fa'il. Ya, fa'iluhu. Fa'iluhu dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir. Ya, takdiruhu, takdirnya huwa, dia masuk. Berikutnya dorobat fa'iluhu dhamir hiya. Ya, dhamir mustatir, takdiruhu hiya. Jadi dhamir mustatir tersirat, tidak ada wujudnya, takdirnya, maknanya, pemahamannya adalah hiya, untuk hiya. Dorobat, dia seorang perempuan memukul ini, gitu ya. Ada yang alif ini tak sukun tak takmis, ya tak sukun dorobat, ya ghasalat itu tak takmis, tak takmis itu bukan dhamir dan bukan fa'il, ya beda, sama-sama tak tetapi berbeda. Ini tak sukun itu tak takmis, bukan dhamir, bukan fa'il. Adapun tak yang berharokat tadi, misalkan zahabta, zahabti, zahabtu, tak itu adalah dhamir sebagai fa'il, kedudukannya sebagai fa'il. Jadi sama huruf, berbeda faedah, berbeda fungsi, berbeda keadaan. Ada yang ditanyakan? Berikutnya, misalnya samar yang kelima. Minal boma iril muttasilati, di antara bomir-bomir muttasil. Sebagian dari bomir-bomir muttasil. Jadi bomir itu ada beberapa macam. Ada yang salah satunya adalah bomir yang muttasil. Yang bomir ini bersambung dengan lafaz yang lain. Bersambung dengan kata yang lain. Dan tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Misalkan tadi ada wawu atau ta, tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Berbeda dengan bomir ana atau huwa atau nahnu atau yang semisalnya, bisa diletakkan di awal kalimat. Ana talibun, anta talibun, huwa talibun, ana, anta, huwa, ini bomir. Bisa diletakkan di awal kalimat. Yang demikian bukan muttasil. Kalau dhamir muttasil itu tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Dan lafadznya tadi bersambung dengan kata yang lain. Ya. Di sana ada beberapa macam jenis ataupun bentuk dari dhamir muttasil. Nah, di sini disebutkan di antaranya, sebagiannya saja yang terkait dengan pembahasan ini. Yakni apa? Dhamir muttasil di sini kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il madhi. Jadi dhamir muttasil yang disebutkan di sini adalah dhamir muttasil yang kedudukannya ya, sebagai fa'il dari fi'il madhi. Apa saja dhamir muttasil tersebut? Yakni at-ta'u, dhamir ta. Ya. Disebutkan dengan nama hurufnya ya, karena satu huruf ya. At-ta'u, huruf ta atau dhamir ta. Kama fi, sebagaimana dalam contoh kalimat zahabta, zahabti, zahabtu, zahabtum, zahabtunna, zahabtuma, ya, ini semua adalah dhamir ta. Jadi hanya ta-nya saja yang dhamir. Ya. Adapun harokat fathah atau kasrah atau dhammah itu sesuai dengan maknanya, fungsinya untuk siapa. Ada mim sukun, ada nun tasydid, ada mim alif, ya, itu juga menyesuaikan dengan fungsinya untuk siapa. Adapun yang pokok, yang inti atau yang sebenarnya, yang sesungguhnya dhamir, itu hanya ta-nya saja. Ini dhamir ta, dhamir muttasil. Sebagai fa'il dari fi'il madhi ini. Yang berikutnya dhamir muttasil adalah al-wawu, dhamir wawu. Kama fi, sebagaimana dalam kalimat contoh, zahabu. Wawu yang di akhir, ini dhamir muttasil. Kedudukannya dalam kalimat ini sebagai fa'il. Berikutnya an-nunu, dhamir nun. kama fi, sebagaimana dalam kalimat contoh zahabna. Nun ya, zahabna ini dhamir muttasil, kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il madhi ini. Yang berikutnya dhamir muttasil di sini adalah dhamir na, kama fi, sebagaimana dalam kalimat contoh zahabna ya, ini. Jadi ini di antara dhamir-dhamir muttasil terkhusus dalam pembahasan ini, yakni dhamir-dhamir muttasil yang kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il madhi. Ini dhamirnya, dhamir ta, dhamir wawu, dhamir nun, dan dhamir na. Kemudian satu lagi faedah khasa di tamrin yang ke-6, ta'amal ma yali, perhatikan kalimat berikut ini. Awalan yang pertama, ada pertanyaan misalnya, ini sebagai contoh untuk memahami penjelasan tersebut nanti ya. Aina Hamidun, di mana Hamid? Ya, Hamidun sebagai contoh atau mewakili apa? Ghaib, mufrad, muzakkar, atau ghaib, muzakkar, mufrad ya. Jadi satu orang laki-laki ghaib, orang ketiga. Aina Hamidun, di mana Hamid? Ada orang bertanya demikian. Lalu jawabannya apa? Orang menjawab mengatakan kharaja. Menjawab pertanyaan tadi, kharaja. Dari sisi makna dulu. Dari sisi makna, jawaban ini kharaja bermakna dia keluar. Menjawab pertanyaan tadi, aina Hamidun, di mana Hamid? Jawabannya dia keluar. Nah, ini dalam bahasa Arab cukup dilafadzkan dengan lafadz ini, kharaja, bermakna dia keluar. Jadi kharaja di sini dalam konteks semacam ini tidak bermakna sekedar keluar, itu tidak. Secara makna dia bermakna dia keluar. Bagaimana penjelasannya? Sebagaimana tadi dijelaskan ya, kharaja in fi'lun adalah fi'al, al-fa'il kemudian fa'alnya apa? Dhamirun mustatirun, adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersirat, tidak ada wujudnya tapi ada dalam makna, dalam pemahaman. Ya, takdirnya tadi huwa, kembalinya pada Hamid dalam contoh ini. Jadi kharaja, dia keluar, yakni Hamid keluar. Tapi cukup dikatakan kharaja, bermakna dia keluar. Ini itu fa'il yang berupa dhamir mustatir demikian. Ini untuk yang mudzakkar. Kemudian contoh yang kedua, aina Aminatu, di mana Aminah? Aminah perempuan mu'annas, gha'ib mu'annas mufrad ya. Maka dijawab pertanyaan tersebut, kharajat. Secara makna secara makna apa? Dia yaitu Aminah keluar. Ya, dengan jawaban lafadznya kharajat, tetapi bermakna dia keluar. Dijelaskan kharaja fi'lun sebagai fi'ilnya, kemudian ta sukun alamatu ta'nif. Ta sukun ini tanda ta'nif untuk mu'annas. Karena tadi yang ditanyakan Aminah mu'annas, maka disertai dengan tak ta'nif pada fi'il madhi, tanda untuk mu'annas. Lalu fa'ilnya mana? Al-fa'ilu dhamirun mustatirun. Ya, fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersirat, tidak ada wujudnya tapi ada dalam makna. Takdirnya apa? Hiya. Ya, karena untuk gha'ib, mufrad, muzakkar, ya, itu dhamirnya hiya, berarti takdirnya adalah hiya. Sehingga makna dari kharajat yakni dia seorang perempuan keluar. Ya, pada contoh tersebut kembali ke Aminah tadi. Ini tambahan penjelasan tentang fa'il yang berupa dhamir mustatir demikian untuk melengkapi dari penjelasan sebelumnya. Jadi dengan pertanyaan kemudian dijawab supaya lebih paham maksud atau makna dari dhamir mustatir yang menjadi fa'il dari fi'il madhi tersebut. Ini. Baik. Dari ini ada yang ditanyakan? Baik. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kalimat dalam bahasa Arab yang berupa fi'il dan fa'il, di mana fa'ilnya berupa dhamir, dhamir yang muttasil, ya. Dan ini yang ada pada fi'il madhi seperti ini. Dan pada fi'il madhi yang lainnya, ya, tinggal diqiyaskan, diterapkan pada yang lainnya. Zahaba diganti seperti tadi pada contoh tamrin nomor 4, ya. Ada kharaja, jalasa, sami'a dan seterusnya. Jadi kalau mau nanti melatih, dilatih. Kalau tadi contohnya zahaba, zahabu, zahabat, zahabna, ya, pada tamrin ketiga tadi, ya. Atau kalau mau ditambah yang tasniyah kemarin, ya, zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna dan seterusnya. Nanti bisa dicoba di sendiri, ya. Diganti dengan kharaja. Kharaja, kharaju, kharajat, kharajna, kharajta, kharajtum, kharajti, kharajtumna, kharajtu, kharajna, kharajna. Kemudian diganti lagi dengan jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasna, jalasta, jalastum, jalasti, jalastumna, jalastu, jalasna, dan seterusnya. Sami'a, syariba, dakhala, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi tinggal diterapkan pada fi'il-fi'il yang lain, ya, dengan menyesuaikan dhamir sesuai dengan keadaan fa'ilnya. Ada yang ditanyakan dari ini? Pasti dhabta itu alasnya sebagai pada dhabta ini. Dhabta. Untuk zahabata, ta'nis itu di fathah karena sesudahnya alif. Ya. Zahabata. Ya, yang itu yang gha'ib mutasniyah, ya. Gha'ib mu'annas tasniyah, mereka dua orang perempuan, ya. Asalnya ta'nis itu sukun. Untuk yang mufrad, ya, dengan sukun. Zahabat, kharajat, ta'nis sukun. Tetapi kalau disertai dengan alif, alif tasniyah untuk dua orang, ya, maka sesuai dengan kaidah alif tadi, alif itu sebelumnya harus fathah. Sehingga ketika ta'nis disertai dengan alif, maka ta'nis menjadi fathah untuk menyesuaikan dengan alif yang sesudahnya. Sehingga menjadi zahabata. Karena kalau ta'nis tetap sukun, sementara alif juga sukun, alif kan sukun. Alif itu kan sukun. Kalau sebelumnya tak sukun, tidak bisa diucapkan zahabat, alifnya mana? Sehingga supaya alif juga bisa diucapkan dengan sukunnya, maka sebelum alif harus di fathah. Dalam hal ini ta'nis tersebut yang asalnya sukun menjadi fathah untuk menyesuaikan dengan alif yang sesudahnya menjadi zahabata, seperti itu. Ada lagi? Fa'altunna artinya apa? Mereka fa'altunna, mereka banyak perempuan telah berbuat. Iya, mereka para perempuan berbuat. Kalian ya? Kalau ada ta' berarti mukhatab, ya. Kalian. Kalian berbuat syaribtunna, kalian para perempuan minum. Ya. Tadi sudah dijelaskan pada tamrin ketiga, kemarin tamrin pertama atau pada tampil, ya. Satu. Ada lagi? Ambil satu contoh. Kalau di sini zahaba, kalau mau membuat contoh sendiri bisa memilih fi'il yang paling gampang, tafadhal, jalasa atau sami'a atau yang misalnya. Kemudian ditulis urut, ya. Jalasa, jalasu, jalasat, jalasna, atau dengan tasniyah tadi, jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastumna, jalastu, jalasna, itu ditulis, ya. Perhatikan penulisannya, huruf-hurufnya, kemudian dihafalkan lafadznya, urutannya, kemudian difahami maknanya. Jadi dengan urutan ini sudah memang dibuat urutan semacam ini, tujuannya mudah memahami, mudah menghafalkan lafadznya, insya Allah lebih mudah untuk menghafalkan lafadz-lafadznya dan juga mudah memahami makna-maknanya dengan urutan seperti itu. Ya. Untuk Ra'ib untuk mudzakkar, untuk mu'annath, kemudian nanti sesuai jumlahnya mufrad, tasmiyah, jamak, urut. Ya, ini sudah teratur. Jadi mudah insyaAllah menghafalkan lafaz dan memahami makna. Tinggal dikiaskan pada yang lain. Seperti itu. Fa'ala, kamu terus buat dua lagi ya. Fa'ala, kamu terus buat. Fa'ala dia berbuat. Iya. Ya sesuaikan tadi contoh zahaba bagaimana. Ya. Ini dulu ya. Jadi perhatikan dengan baik, dengan cermat, dengan seksama pembahasan ini. Dan ini menjadi bekal untuk seterusnya ya, untuk dalam memahami bahasa Arab ini, membaca, memaknai dan seterusnya. Ini sangat penting sekali ya. Tadi hafal lafaz dan faham makna. Ini sebagai bekal yang sangat-sangat penting sekali untuk ke depan insyaallah. Seterusnya. Allahu a'lam. Ya, ala minkum kekurangannya dan selebihnya semata-mata karena Allah taala atas karunia dan pertolongannya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.